Lain macam ni, lain macam tu. Gangguan yang bising kini mula diam membisu. Lain macam ni, lain macam tu. Gangguan yang bising kini mula diam membisu. Lain macam ni, lain macam tu. Gangguan yang bising kini mula diam membisu. Yang macam ni, lain macam tu. Gangguan yang bising kini mula diam membisu. Salam kapal baru ikut rentak. Cara muzik kami jauh kali seborak. Klik lama diam kini dah mencorak. Baik tuduh pejam akal mendongak. Bodoh bersorak mati serentak. Ni cara jalan tu berkawan. Kenal mana rendah diri. Ku sehati gelar hebat tapi guna cara lansi. Salah lansi. Takut berdiri risau. Mata silau perlu kipas. Kalau malu sekarang diri kipas. Ni simple. Diam sesaat jangan silap sulo di dalam gelap. Buat cepat. Nanti yang lain buat bising banyak kuat. Di depan what? What? Di belakang what? What? Ini semua what? What? Tiada siapa buat bagus kita buat. Ini hal, ni tau. Hal habis, kau tau. Bukan aku mau. Tiada siapa mau. Jadi kami mau, kami bagi tau. Siapa-siapa tau, tolong cari yau. Pesan dia yau, kami bagi kau. Kalau dia mau, tolong bagi tau. Laju otak, ku berpikir dari luar kemampuan. Ku angkat dua tangan, bukan minta perhatian. Siapa sangka diperhati bila ku mula gerakan. Seakan aku akan tumbang di hujung pengkalan. Bopong bunyi geraman, penaku semakin padat. Lataran bumi jiwa berentak, ingin capai matlamat. Mereka rebutkan tempat, tapi aku paling cepat. Mereka kan baru merangkakkan, keklik sudah melompat berat. Lain macam ni, lain macam tu. Gangguan yang bising kini mula diam membisu. Lain macam ni, lain macam tu. Gangguan yang bising kini mula diam membisu. Lain macam ni, lain macam tu. Gangguan yang bising kini mula diam membisu. Yang macam ni, lain macam tu. Gangguan yang bising kini mula diam membisu. Gelain tengok ni, gelain tengok tu. Depannya bunyi ni, bawa turun lalain tu. Macam-macam line, main macam-macam hand sign. Sini banyak line, semua sign boleh main son. Say 302, my homie straight killer. Budak baru nak feel in love. Bukan OG, belum OG, tapi semua ada gila. Mari cuba bila, jangan malu sila. Kumula kau diam, bisa ku tak tayang. Gerak kau ku padam, dan kuat ku berkembang. Yang datang berpedang, ku sambut ku salam. Ku dengan pegangan, setan pun ku tendang. Gerak kami ada nisbah. Kenapa dia tambah tolak baru jumpa. Jangan diukur kayak klik tahap apa. Sehebat dewa-dewa pun takkan sembah. Barisan ku tegak di depan tentera bernama sebaris tenaga. Bergabung cakaran harimau terparut di minda. Berajakan si lidah hasilnya binasa. Damn, 3 a.m. in the morning. Realistically unfolded perfect timing. 8 baris sudah dis kayak klik. Kombinasi dari sini kayak kesini. Jajajak back, way back, holla back, step back. Pup. Kita comeback, holla way. Took a break sama Kit Kat. Ramai noisy, Fari PF. Ain't done yet. Fora, api, C3, H8, knowledge, savage mode. Impiana, hotel, exchange, knowledge. Street with better hood, full of quotes. Memo kita demo man, fuck your quotes. Fully loaded, PF clippers, DDS. Borneo flow, now pu. Itulah tu. Lain macam ni, lain macam tu. Gangguan yang bising kini mula diam membisu. Lain macam ni, lain macam tu. Gangguan yang bising kini mula diam membisu. Lain macam ni, lain macam tu. Lain macam ni, lain macam tu. Lain macam ni, lain macam.